أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Sekarang aliman bil ru'yah. قال إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. نعم ini juga معطوف terhadap yang awal. وأصول السنة عندنا الإيمان بالرؤية يوم القيامة. Jadi beriman atau akidah bahwa kaum mukminin akan melihat Allah yaumul qiyamah bagian daripada usul sunnah. Man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan ini, tidak mau beriman dengannya, menentang, menolak, falaysa min ahli sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam. Nah. Barakallahu fikum. قال الإمام أحمد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. الأحاديث menunjukkan bahwa di situ banyak hadis tentang ru'ya. Bahkan para ulama mengatakan ahaditsur ru'ya, ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, adalah jenis ahadits yang mutawatir. Nah, wa mimma tawatara hadithu man kadzab, dan di antara hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Disebutkan na'am beberapa hadis di antaranya wa ru'yatun, yakni ru'yatul mu'minin rabb ar-rabb yaumil qiyamah, mutawatir. Sehingga Al-Mu'tazila pun semestinya wajib untuk beriman. Namun subhanallah, al-hawa, hawa nafsu sudah. Jadi mereka itu i'taqadu thumma istadallu. Beda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah istadallu thumma i'taqadu. Mereka itu sudah berkeyakinan dulu, sudah membentuk keyakinan di dalam kalbunya, baru setelah itu mencari dalil. Kalau dalil ini tidak sesuai dengan ro'yu dia yang sudah dia tetapkan, maka ditakwil atau ditolak. Nah, berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah berdalil baru menetapkan akidah. Ada ayat, ada hadis, baru menetapkan keyakinan. Nah, sehingga tidak ada takalluf ahli sunnah. Tidak ada takalluf, tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri. Berbeda dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah, memaksakan diri menciptakan akidah-akidah dalam berbagai bidang, tentang ruhiyah, tentang mizan, tentang Quran, tentang sifat-sifat Allah, baru setelah itu mencari dalil. Mencari dalil. Kalau dalil itu tidak sesuai dengan akidah yang diciptakannya, maka ditakwil, ditahrif, atau dita'til. Nah, barakallahu fikum. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diriwayatkan dari Rasul dalam berbagai hadis yang sahih. Naam. Barakallahu fikum. Di antara hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum satarawna rabbakum hayanan kama tarawna asy-syamsa." Dalam riwayat lain, kita nanti akan datang juga dalam riwayat ini, "Kama tarawna asy-syams sahwa la sahaba dunaha wa kama tarawna al-qamara lailatal badr." Pasti innakum, pakai huruf inna, menunjukkan suatu kepastian, karena inna itu harf taukid, mentakid, menegaskan. Innakum satarawna rabbakum ayanan, takkid kedua, penegasan kedua, ayanan, bukan dengan mimpi, bukan dengan bayang-bayang, ayanan secara langsung, ya. Barakallahu fikum. Ini takkid yang kedua, bahwa itu adalah benar-benar ru'yah, ru'yah basariyah, bukan ru'yah qalbiyah, ya. Bukan ru'yah dengan kalbunya, tapi ru'yah dengan basar. Nah, ayanan. Kalau ada yang mentakwil, enggak, maksudnya itu melihat dengan kalbunya. Bahwa kaum mukminin karena keimanan dan ketakwanya mampu melihat Allah dengan kalbunya, bukan secara hakikat langsung melihat. La, Rasulullah menyatakan ayanan, tidak bisa ditakwil. Nah, barakallahu fikum. Qala sallallahu alaihi wasallam, kama tarawna asy-syamsa. Subhanallah. Ditegaskan lagi oleh Nabi, sebagaimana kalian menyaksikan matahari. Sahwa. Penegasan lagi. Kama tarawna asy-syams, penegasan. Sebagaimana kalian melihat matahari. Sahwa. La sahab, tidak ada mendung. Bagaimana kita melihat matahari? Jelas, terang, tidak ada mendung yang awan yang menghalanginya. Seperti itu. Berarti ini penegasan, penegasan. Wa kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sebagaimana engkau melihat qamar, atau sebagaimana kalian melihat qamar lailatal badr. Ditegaskan lagi. Karena qamar itu ada yang bukan pada lailatul qadr. Lailatul badr. Qamar itu adalah ketika sudah memasuki tanggal 3 hingga membesar dan membesar. Kalau pada awal bulan diberi nama Hilal. Diberi nama Hilal. Ya. Ya, boleh diberi nama bulan sabit. Tapi dalam bahasa Arab diberi nama Hilal. Itu pada awal bulan. Satu hari bulan, dua hari bulan, ya, diberi nama apa? Hilal. Tapi setelah itu hingga pertengahan, ya, ketika membesar itu diberi nama Al-Qamar. Malam ke 10, 10 hari bulan, Qamar. 11 hari bulan, Qamar. Tetapi Rasulullah menyatakan Lailatul Badr, yaitu 14 atau 15 hari bulan, penuh bulan. Tidak terhalangi oleh apapun. Yang di sini, yang di Skudai bisa melihat bulan. Yang ada di Majdi juga demikian. Yang ada di Gelang Patah juga demikian. Semua melihat, sama. Tidak ada yang berebut. Tidak pikir. Semua melihat. Begitu. Ini semua adalah takkid demi takkid. Penegasan demi penegasan. Maka ahli sunnah, kata Imam Ahmad, beriman kepada ini semua. Sebagaimana diberitakan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enak ya, mudah ya, akidah ahli sunnah. Tidak ada takalluf. Tidak ada tanatur, sikap ekstrim berlebihan, memaksakan diri, memaksakan akal. Ringan akidah ahli sunnah itu. Maka dari itu Al-Imam Az-Zamakhsyari, barakallahu Fakhruddin Ar-Razi, di akhir umurnya taubat dia. Karena selama sejak dia belajar sibuk dengan ilmu kalam, ilmu filsafah, ilmu al-jadal, pandai, luar biasa, zaki, cerdas. Di akhir hayatnya beliau mengatakan, "Naam barakallahu fikum nihayatu iqdamil uquli iqali wa ghayatu sa'il alamin dhalal wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adhan wa wabal wa lam nastafid tula umrina wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qala." Taubat. Kata dia, nihayatu iqdamil uqul iqal, ujung akhir daripada orang yang menggunakan akal di dalam memahami akidahnya, iqal, tahu iqal ya, itu adalah pengikat ya, kaki onta ketika hendak diperas susunya, itu nilainya, tak ada nilai ya. Wa ghayatu sa'il alamin ad-dhalal, dan ujung dari upaya mereka ahlul kalam itu, upaya mereka selama ini, pembahasan-pembahasan mereka adalah dhalal, kesesakan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, ruh-ruh kita ini menjadi liar di dalam tubuh, enggak ada tumaknina, sibuk. Mana mungkin Allah dilihat? Kalau begitu berarti Allah itu begini, kalau begitu kurang puas, ajak temannya berdebat. Ya, sampai ruhnya itu enggak tenang di jasad dia, ingin keluar ruh itu. Ya. Kata Imam Ar-Razi, "Arwahuna fi wahshatin min jusumina." Subhanallah, fasma'u kalam al-khabir. Dengarkan ini nasihat dan penyesalan seorang yang telah berenang di lautan ilmu kalam. Ya. Kemudian dia menyatakan, kita enggak pernah mendapatkan faedah ilmu dari berbagai pembahasan-pembahasan kita kecuali sebatas mengumpulkan qila wa qalu. Katanya begini, katanya begitu. Kata alim fulan dari ahli filsafat begini, yang satu lagi mengatakan begini. Karena Allah itu adalah begini. Allah itu takalluf, memaksakan diri. Bainama ahli sunnah sangat mudah sekali contohnya apa yang ada di hadapan kita. Qala wal imanu birru'yat yaumal qiyamah kama ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadits sihah. Selesai. Nikmah tuma'nina. Kaum Mu'tazilah dan Al Jahmiyah, Syiah Rafidhah, mengingkari ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Maka mereka adalah ahlul bid'ah, dan barang siapa yang mengingkari ru'yatullah yaumal qiyamah, ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, maka dia adalah ahlul bid'ah. Namun sekali lagi ada persyaratan-persyaratan. Nah ya, ada tahapan-tahapan. Barakallahu. Tapi sebagai kaidah, sebatas kaidah ya, bahwa yang mengingkari satu usul sunnah, maka dia bukan ahli sunnah. Dengan kata lain, dia adalah ahlul bid'ah. Nah, namun ketika praktek orang per orang takyin, maka harus dilalui beberapa tahapan. Sama dengan takfir. Ya, takbir sama dengan takfir. Tidak sembarangan kita mentakfir, mengkafirkan orang. Yang mengatakan begini maka dia kafir. Kemudian kita dapati ada orang berkata seperti itu. Tunggu dulu. Mungkin dia jahil. Mungkin dia hanya meniru. Nah, mungkin ada syubhat padanya. Perlu ditegakkan hujjah dengan baik. Sebagaimana tadi sudah disebutkan cara menegakkan hujjah. Barakallahu fikum. Ahadith dan dalil-dalil tentang ru'ya ini banyak sekali. Namun yang ingin kita tekankan bahwa ru'yatul mu'minina rabbahu bagian dari usul as-sunnah. Semoga Allah takdirkan kita termasuk kaum mu'minin yang dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala yaum al-qiyamah. Qala rahimahullah ta'ala wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahihun rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas wa rawahu al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibn Abbas wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibn Abbas والحديد عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. Berpindah kepada masalah yang berikutnya, yaitu apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia pernah melihat Allah? Ini satu permasalahan penting. Kalau yang tadi masalah ru'yah di mana? Yaumul Qiyamah, di akhirat. Mukminin, semua mukmin. Kalau sekarang berpindah masalah, Rasul, apakah pernah melihat Allah secara langsung dengan kedua mata beliau ataukah tidak? Ini permasalahannya. Sebelum kita menjawab, paham bentuk permasalahannya dan bedanya dengan permasalahan yang tadi, ya. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad di sini mengatakan bahwa an-nabiyya qad ra'a rabbahu. Mutlak an-nabiyya ra'a rabbahu, dan bahwasanya nabi telah melihat Rabb-nya. Mutlak, tidak dibatasi melihat dengan dua mata atau melihat dengan kalbunya. Ya? Mutlak kan? Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan bahwa sebagaimana diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Qatadah, Qatadah bin Du'amah As-Sadusi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Nah, dan beliau menyebutkan sanad yang kedua, Al-Hakam bin Aban, meriwayatkan dari Ikrimah dan juga dari Ibnu Abbas. Kemudian menyebutkan sanad yang berikutnya, yang ketiga, yaitu dari Ali bin Zaid, yaitu Ali bin Zaid bin Juda'an, Ali bin Zaid bin Juda'an, dari Yusuf bin Mihran, dari juga Ibnu Abbas, bahwa atsar ini menyebutkan Rasulullah telah melihat Rabb-nya. Demikian penukilan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Namun di sini wajib diketahui beberapa hal penting. Nah, sebelum saya merinci, saya sampaikan kesimpulan dahulu. Khulasahnya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melihat Rabb-nya ketika di dunia ini dengan kalbunya, bukan dengan basar. Ru'yah basariyah, bukan dengan ru'yah basariyah. Ini basar, kedua penglihatan kita, itu basar. Demikian beberapa hadis menjelaskan. Loh, itu bukannya ta'wil? Lah, karena ada hadis. Mari kita akan ikuti, tapi saya sampaikan dulu khulasahnya sebagaimana telah disebutkan kesimpulan ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian para ulama kita, bahkan Ibnu Abbas sendiri. Nah, di antara dalil, sebelum saya menyebutkan dalil-dalil, hadis tentang apakah Nabi melihat Allah dengan ru'ya basariyah atau ru'ya qalbiyah. Ru'ya ada dua macam. Yang pertama namanya apa? Ru'ya basariyah. Apa makna ru'ya basariyah? Melihat secara langsung dengan dua mata ini. Ru'ya qalbiyah maksudnya apa? Melihat dengan mata hatinya. Barakallahu fikum. Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada yang sifatnya mutlak, bahwa Rasul atau Nabi melihat Rabb-nya. Ini mutlak. Sebagaimana juga Imam Ahmad mengatakan dengan dua riwayat. Riwayat mutlak, bahwasanya Nabi melihat Rabbnya dengan apa? Dengan melihat Rabbnya. Demikian. Bahwasanya Nabi melihat Rabbnya, melihat Allah. Dengan apa? Dia disebutkan. Ini mutlak. Sementara di situ ada atsar dari Ibnu Abbas juga dengan sanad yang sahih bahwa beliau mengatakan ra'a rabbahu bi fuadi, melihat Rabbnya dengan mata hatinya. Nah, dari Ibnu Abbas sendiri. Juga Imam Ahmad ada riwayat mutlaqah, ada riwayat muqayyadah. Apa makna mutlaqah? Tidak dibatasi. Nabi melihat Rabbnya. Sudah. Dengan apa? Tidak disebut. Yang kedua ada riwayat muqayyadah, dibatasi dengan perkataan ra'a rabbahu bi fuadi, melihat Rabbnya dengan hatinya. Tentu ya ikhwan. Jadi ada riwayat apa tadi? Mutlaqah, dan yang kedua apa? Muqayyadah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mutlaqah dan muqayyadah. Dari Imam Ahmad juga diriwayatkan mutlaqah dan muqayyadah. Coba sebutkan Aiman contoh yang mutlaqah. Contoh. Nah, dari barisannya Aiman, siapa yang bisa menyebutkan? Pak Andi, Pak Aris, Mas Andi, salah satu. Nah, misalnya, melihat Rabbnya, demikian saja. Kalau yang muqayyadah, bagaimana bentuknya? Siapa yang bisa menyebutkan dari sini? Angkat tangannya. Nah, dikir. Melihat dengan basirah. Nah, dikir. Ulangi. Melihat dengan hati. Melihat dengan hati. Bi fuadi. Dengan fuad. Fuad itu qalbu. Bi qalbi. Kalau sudah begini, kita tahu yang seperti ini. Ketahuilah bahwa di antara kaidah-kaidah memahami dalil, kalau ada dalil yang mutlak dan di situ ada dalil yang muqayyad, maka harus kita beramal dengan yang muqayyad. Tidak boleh kita beramal dengan mutlak. Ada dalil yang bersifat umum, ada dalil yang bersifat khusus. Beramal dengan apa? Yang bersifat khusus. Barakallahu fikum. Maka itu ada istilah amun makhsus dan ada istilah mutlaqun muqayyad. Ada dalil yang bersifat umum tetapi dia dikhususkan dengan hadis lain, ayat lain, maka wajib dikhususi, dibatasi. Ya. Ada mutlak, ada muqayyad. Nah, paham tuh ya ikhwan? Nah, hadis yang mutlak tadi pun riwayat muslim. Bukan riwayat muslim. Ya, yang mutlak tadi diriwayatkan oleh selain Imam Muslim rahimahullah. Nah, selain daripada Imam Muslim di luar sahih Muslim, barakallahu fi. Kemudian setelah antum mengetahui hal itu, ketahuilah bahwasanya telah diriwayatkan dari beberapa sahabat yang lainnya tentang permasalahan ini selain Ibnu Abbas. Di antara lain adalah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana hadis Aisyah? Nah. Aisyah, nah barakallahu fiik, fadhal. Nah, nabat. Jazakallah khairan Abu Hasan. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah apakah Nabi telah melihat Rabbnya. Maka Aisyah menyatakan salatun man haddataka bihinna faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Tiga perkara Barang siapa yang memberitakan kepadamu tentang tiga masalah tadi, sungguh dia telah berdusta atas nama Allah dengan bentuk kedustaan yang besar. Apa tiga perkara? Wa minha diantaranya, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-kiriya. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah melihat Rabb-nya, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Apakah Ibn Abbas berdusta? Tidak, karena sudah ada yang muqayyad, ya kan? Ibn Abbas sudah mengatakan bahwa yang dimaksud Allah Rasul melihat Rabb-nya adalah dengan qalbu, dengan qalbu atau fu'ad. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam barakallahu fikum, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kalau hadis yang muqayyad dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang muqayyad bahwasanya Nabi melihat Rabb-nya dengan fuad, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ra'a rabbahu bi fuadihi marratain. Rasul melihat Allah dengan kalbunya sebanyak dua kali. Ibnu Abbas yang mengatakan di Sahih Muslim. Yang lainnya di luar Sahih Muslim, sehingga secara sanad pun lebih kuat yang ini. Ya. Nah, itu di samping muqayyad, sanadnya lebih kokoh. Nah. Sementara sanad yang tadi, yang pertama sahih Qatadah an Ikrimah Ibnu Abbas, tetapi sanad kedua dan ketiga dhaif. Al-Hakam bin Aban, seorang rawi yang soduk, lahu awham. Soduk, dia jujur, tetapi banyak kesalahan-kesalahan, banyak kerancuan-kerancuannya. Ini Al-Hakam bin Aban, sanad yang kedua. Sanad yang ketiga, ada dua kelemahan. Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran. Ali bin Zaid bin Jud'an, dhaif. Lemah. Sementara Yusuf bin Mihran, majhul. Tidak dikenal. Tingkat kesiklahannya tidak diketahui ini orang. Baikum. Informasi tentang dia minim sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah, tak dikenal, itu majhul. Ya. Nah. Kemudian dari hadis Aisyah yang tadi yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika mengatakan bahwa orang yang mengatakan memberitakan kepadamu wahai Masruq, Masruq ibnul Ajda, barakallahu fikum, bahwa Nabi melihat Rabb-nya telah berdusta kepada Allah atas nama Allah dengan dusta yang besar, maka Masruq mengatakan, ya, seorang tabi'i, amhilini ya ummul mu'minin, sebentar, jangan terburu wahai ummul mu'minin Aisyah. Alaysa Allah yaqul, bukankah Allah telah mengatakan, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ayat di dalam surat An-Najm ayat ke-11. Kemudian pada ayat yang ke-13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia telah melihat kembali di saat turun yang kedua. Kata Masruq berdalil dengan ayat. Nah, maka qalat lahu, Aisyah menjawab, ana awwalu hadhihi al-ummati sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadha. Aku adalah orang pertama di dalam umat Islam ini yang bertanya kepada Rasul tentang tafsir ayat itu tadi. Subhanallah, istri Rasul. Kalau istri ulama aja masyaallah berilmu, bagaimana dengan istri Rasul? Ya. Ana adalah orang pertama, yakni ketika turun ayat itu. Aisyah langsung bertanya kepada Rasul, menimba ilmu, meminta langsung ilmu dari Rasul. Aku adalah orang pertama dalam umat ini yang bertanya kepada Rasul tentang ayat tersebut. Qala dzalika Jibril, ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fi hay'atihi allati khalaqahu Allah 'alayha marratain. Ra'ahu munhadiran min as-sama'i saddan ma baina as-sama'i wal ardi. Yang dimaksud di sini dengan dhamir hu, ma katabal fuadu ma ra'a, sesungguhnya hati itu tidak berdusta tentang apa yang disaksikannya. Pada ayat kedua, walaqad ra'ahu, dan juga dia Rasul telah menyaksikan dia, hu, Siapa di sini Hu? Kata Rasulullah, dia adalah Jibril. Aku telah menyaksikan Jibril sesuai dengan bentuk aslinya yang Allah ciptakan sebanyak dua kali. Di mana besar tubuh Jibril itu menutupi langit dan bumi. Nah, barakallahu fikum. Demikian Rasulullah mengabarkan. Nah, bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ke-11 dan 13 surat An-Najm adalah Rasulullah melihat siapa? Jibril, bukan melihat Allah. Siapa yang menjelaskan ini? Murid Rasul yang bernama Aisyah sekaligus istri Rasul. Bahwa Rasulullah memberitakan maksud ayat itu adalah berita bahwa aku melihat Jibril sebanyak dua kali. Sesuai dengan bentuk asli. Nah. Kemudian, itu hadis Aisyah. Dengan tegas menyatakan bahwa Allah, atau bahasanya Rasul, tidak melihat Allah dengan langsung. Nah, dengan kedua matanya. Dua penglihatan beliau. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim juga. Di dalam Kitabul Iman. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, ketika ditanya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah engkau berhasil melihat Rabbmu waktu Isra Mi'raj? Maka Rasulullah menjawab, nurun anna arahu, cahaya yang terang benderang. Bagaimana aku bisa melihat Allah? Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Bahwa Allah itu hijabuhu min nur. Hijab Allah itu terbuat dari cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat kulla syai'in mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Kalau hijab Allah itu dibuka yang terbuat dari cahaya, maka seluruh makhluknya akan terbakar habis sebatas jauh pandangan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya tadi. Nah, Allahu Akbar. Semua. Barakallahu fikum. Berarti semua. Karena Allah, penglihatan Allah melihat semua makhluknya sejauh manapun dia. Nah, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, amanna billah. Amanna billah. Dari sini kita punya kesimpulan bahwa pertanyaannya, apakah Rasulullah melihat Rabbnya secara langsung dengan kedua matanya? Jawabannya adalah Abu Sufyan, tidak. Melihat dengan apa? Dengan kalbunya. Nah, barakallahu fikum. Hadis dalilnya bahwasanya Nabi Muhammad tidak melihat langsung dengan kedua penglihatannya. Hadis Aisyah bahwasanya telah berdusta atas nama Allah dengan dusta yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Naam. Kalau berdasarkan muhaddisin, hadis dhaif dan antum semua dhaif. Kenapa? Dulu kalau ada muhaddis ketika menyampaikan hadis kemudian dia terdiam, ada yang lupa ya satu lafaz, terus di sebelahnya ada yang mengatakan begini misalnya, kemudian dia menerima ya, misalkan Iman bisikin saya, membisikin ana lupa ustaz gini, nah lafaznya ya, kemudian ana terima, maka ana dhaif, Iman dhaif. Dicatat oleh hadis itu bahwa fulan kana yulaqin, fulan dahulu mendekte saudaranya, membisikin saudaranya, muhadditsnya. Atau fulan yatalaqqan, menerima talqin, menerima dekte yang bisikan. Dicatat oleh hadis itu dhaif. Ada kelemahan pada dia. Hati-hati. Nah, paham sekarang bagaimana muhadditsin? Barakallahu fikum. Kita semua Abu Azza. Mungkin kita dalam pandangan muhaddisin kadzabin. Naam. Nauzubillah. Allahumma ba'id. Jadi kalau disebut nama muhaddithin, itu adalah nama-nama besar. Barakallahu fiikum. Naam, jazakallahu khairan hadits. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalil yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan dari tetangga jiran Adib? Nah, dalil kedua bahwasanya Rasulullah tidak melihat Allah secara langsung dengan kedua matanya. Hadis atau dari Muqayyad dari Ibnu Abbas bahwasanya qalbu atau fuad. Hadis itu diriwayatkan oleh dhaif dan dhaif. Ya, dicatat. Nah, buat kami bagian pencatatan para perawi. Jadi ada memang muhadditsin yang kerjanya mencatat memang. Hadir di majlis-majlis, di samping mencatat hadis, dia mencatat dilihat. Fulan lemah. Fulan berbisik. Fulan menerima bisikan. Ya. Fulan mencatat kemudian bu catatannya hilang. Kemudian lupa. Fulan dicatat. Nah. Ya. Syekh menyampaikan hadis ini, hadir 1000 orang menyampaikan 10 hadis, namun pada hadis ke-8, 9 dan 10 si fulan keluar sedang kemana. Waktu itu dicatat fulan belum mendengar hadis tersebut dari syekhnya, sehingga kalau dia meriwayatkan itu ada permasalahan. Catat. Karena kecintaan mereka kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah lahirkan para muhaddithin, para ulama mujahidin yang menjaga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi Abdul Tahmin mencatat ini. Simpan baik-baik. Biar anak cucu nanti menyaksikan. Nah. Ya. Kemudian dalil yang kedua bahwasanya Rasulullah tidak melihat Allah secara langsung. 6 Aulia Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana? Riwayat Muslim, dia karena lagi atau dia melihat Rasulullah ditanya. Nah. Apakah menjawab? Nah. Bagaimana saya bisa melihat Allah yang ada adalah hijab cahaya. Nah, berarti tidak melihat. Nurun anna ara. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jika antum sudah mengetahui ini bahwasanya riwayat dari Imam Ahmad ada yang mutlak, ada yang muqayyad, sehingga kita harus mengambil yang muqayyad. Dari Ibnu Abbas juga demikian, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, maka kita harus mengambil yang muqayyad. Lebih lagi yang muqayyad di Sahih Muslim, sementara yang mutlak sebagian sanadnya dhaif. Ya. Dan yang ketiga, adanya dua hadis, dari yang satu dari Aisyah radhiyallahu anha dan yang kedua dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dua-duanya di Sahih Muslim, yang menafikan bahwasanya Rasulullah melihat Allah dengan kedua matanya. Nah, dari sini ada pertanyaan berikutnya, permasalahan berikutnya. Apakah ada khilaf dari kalangan sahabat, daripada sahabat tentang permasalahan ini? Hah? Kok bisa? Itu Ibnu Abbas. Berbeza dengan Aisyah. Hadis Ibnu Abbas. Iya. Hadis Ibnu Abbas yang mulai. Sebelum hadis Aisyah. Iya. Yang mengatakan Rasulullah melihat dengan mata tanpa takwil. Ulangi. Nah. Hadis daripada Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah telah melihat Allah dengan matanya. Dengan matanya. Tanpa takwil. Kemudian Aisyah menafikan dan Abu Dzar menafikan dengan dua hadis. Jazakallahu khairan. Nah, apakah Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah melihat Rabb-nya dengan matanya? Nah, yang menjawab adalah yang di tanya. Anda sekarang ingin Taubat ulangi? Ya. Mengatakan demikian? Sebab Ustaz juga dia tanpa ta'wil. Dia melihat tanpa perlu ta'wil yang maknanya. Jazakallah khair. Apakah Ibn Abbas mengatakan demikian apa tanya? Enggak, dia mengatakan bahwa Ibn Abbas berkata, bercakap bahwa Rasulullah melihat Allah dengan dua matanya. Demikian? Dua tahmin mengatakan ada hadis demikian tapi ditakwil. Nah, begitu Faiz? Tidak. Begitu Aulia? Tidak. Fitri? Tidak. Hadis? Hah? Ragu? Abstain? Perbincangannya sudah diurang 3 kali. Tiga kali anda ulang. Nah, tadi ketika anda bertanya, mengulangi beliau. Mata hati berulang lagi. Nah, beda. Tidak ada taubat. Matahari sudah hampir terbenam dari barat. Yang benar kan, terbenamnya dari barat. Nah. Ya. Barakallahu. Benar, Aiman? Tidak. Nah, siapa yang mengatakan tidak benar, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada, tidak ada taubat. Abu Sofia ragu mengangkat deh. Zikri, ya atau tidak? Hah, dikhlas. Nah, masya Allah, tabarakallah. Nah, sebenarnya semua ini tikah. Nah. Tapi karena menyelisih fiqah yang lebih banyak, maka dinamakan hadisnya syad. Nah, fiqah bukan dhaif. Tapi karena menyelisih yang banyak, ya, maka syad. Ya. Jadi berlogik, ana ulang ini masalah penting. Karena seorang doktor atau profesor bahkan salah dalam hal ini. Dan telah dibantah oleh Syekhuna Ubaid al-Jabiri. Hafizallahu ta'ala. Dibantah juga oleh Syekh Shalih Fauzan. Hati-hati. Antum sekarang mau belajar melebihi profesor, melebihi doktor. Nah, termasuk di dalamnya. Hati-hati. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah ada khilaf di kalangan sahabat bahwasanya? Bentar, pertanyaannya anu. Supaya tidak ada yang tanya belum paham. Ya. Barakallahu fikum. Apakah ada khilaf di kalangan sahabat bahwasanya Rasul tidak melihat Allah secara langsung dengan kedua matanya? Ada khilaf? Ada. Ada khilaf. Ada. Siapa yang mengatakan ada khilaf? Satu. Zikri. Dua. Dari sini? Lima. Tiga. Siapa yang mengatakan tidak ada khilaf? Satu, dua, tiga. Mahdi? Nah, Mahdi menikmati AC. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11 lawan berapa tadi? 3. Masih ada lagi? Demokrasi. Dalam ilmu hadis ada. Nah, demikian. Riwayat ada 10 perawi, yang 3 sikah, yang 7 juga sikah. 3 lawan 7. Maka yang 7 yang dikuatkan riwayatnya. Yang lemah dinamakan syadz, yang kuat yang 7 dinamakan hadis mahfuz. Ya. Bukan demokrasi. Tapi kalau dari jad. Yang lebih tidak dulu, kita enggak meluas pada ilmu hadis. Sekarang saya ingin menjelaskan yang benar bahwa tidak ada khilaf di kalangan sahabat bahwasanya Rasulullah tidak melihat Rabb-nya secara langsung dengan kedua matanya. Semua sepakat bahwasanya Rasulullah melihat Allah dengan fuadnya. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Coba saya ulangi secara ringkas. Ibnu Abbas ada dua riwayat. Satu mengatakan Nabi melihat Rabb-nya. Mutlak, ya. Riwayat kedua dan lebih sahih sanadnya di Sahih Muslim mengatakan Rasulullah ra'a rabbahu bi fu'adi. Melihat Allah dengan kalbunya. Berarti riwayat yang mutlak dibatasi dengan yang muqayyad. Bahwa maksud Ibnu Abbas yaitu melihat dengan kalbunya. Nah, karena di situ ada pihak-pihak yang akan mengingkari, tidak pernah sama sekali Rasulullah baik dengan kedua matanya maupun dengan kalbunya. Maka Ibnu Abbas mengatakan sudah melihat Rabb-nya. Tetapi maksudnya dengan apa? Kalbunya sebagaimana dalam Sahih Muslim. Itu Ibnu Abbas. Kemudian Aisyah jelas sudah mengatakan barang siapa yang memberitakan bahwa Rasulullah melihat Rabb-nya, sungguh dia telah berdusta atas nama Allah. Berarti bersama dengan Ibnu Abbas. Begitu juga Abu Dzar bertanya kepada Rasul. Ditanya Nabi, apakah engkau melihat Rabb-mu wahai Rasul? Nurun anna ara. Cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Karena cahaya itu adalah hijab Allah yang seperti ini. Oleh karena itu ulama mengatakan tidak ada khilaf dalam hal akidah di tengah-tengah sahabat, ya, termasuk masalah apakah Rasul melihat Rabb-nya dengan kedua matanya. Nah, tidak ada khilaf dalam bab akidah. Kenapa ada syubhat? Tidak ada masalah kita khilaf sebagian orang masalah akidah. Toh sahabat juga khilaf. Ketika ditanya mana contohnya? Nah itu khilaf. Masalah apakah Rasul melihat Rabb-nya dengan kedua matanya atau tidak? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak ada khilaf. Yang mengatakan khilaf karena dia tidak sabar mencari dan membahas sanad-sanad hadis dan matan-matan hadis. Tetapi para ulama yang sabar membahas, mencari dan menggabungkan semua itu, tidak ada khilaf ternyata di kalangan sahabat. Ya, begitu juga Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad sama dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Istahim tum ini faham sudah ya? Nah, jazakumullahu khairan. Nah, zikri. Imam Ahmad dalam sunnah ini menyatakan apa ini melihat dengan dibuat dalam penjelasan. Nah, bahwa Imam Ahmad juga mengatakan Nabi melihat Allah dengan fuadnya. Dari mana kita tahu? Dalam riwayat-riwayat penukilan dari Imam Ahmad yang lainnya. Kan banyak penukilan. Muridnya Imam Ahmad banyak, sehingga penukilannya banyak dari Al-Imam Ahmad. Misalkan kayak saya misalkan sekarang mengajar di suatu waktu ana lagi sehat, ana bicara rinci begini begini begini. Tahun depan ana mengajar kitab yang sama dalam kondisi sudah jenuh. Bisa kan menimpa orang demikian, sehingga ana menyampaikan global saja, mujmal. Murid yang pertama lebih tahu rincian-rincian yang ana sampaikan karena pada waktu itu anak bersemangat menyampaikannya. Tapi murid generasi kedua berkurang. Paham kan? Begitu menimpa ulama, menimpa muhaddisin. Ya. Barakallahu fikum. Misalkan anak ditanya sekarang oleh antum salah satu. Ustaz, apakah Rasulullah melihat Rabb? Ana menjawab, na'am. Ya. Melihat Rabb. Yang didengar oleh 20 ikhwan. Setahun lagi kemudian ana ditanya di Kuala Lumpur. Ustaz, apakah Rasul melihat Rabb-nya? Lah. Orang menyimpulkan, wah, Ustaz Luqman ternyata berbeda. Oh, yang pertama dengan yang kedua. Hah? Padahal kalau dirinci, ada murid-murid yang tahu. Bukan, maksud Ustaz, saya tahu karena saya lama belajar dengan beliau. Maksudnya ketika beliau mengatakan ya melihat, yakni melihat dengan fuad. Karena beliau pernah merinci dalam beberapa kali pelajaran. Waktu itu saya sedang sibuk, sedang lelah. Menjawab dengan ringkas, cepat. Nah itu, ini terjadi seperti ini. Di kalangan ulama. Muridnya puluhan ribu orang. Ya. berbeda tempat, kadang-kadang menyampaikan di Irak, kadang-kadang di Basra, kadang-kadang di Yaman, kadang-kadang di Makkah, waktu musim haji, waktu umroh, ya, perjalanan bertahun-tahun. Paham dong? Nah, ya, ahli sunnah itu ilmiah di dalam pembahasan mereka. Barakallahu fikum. Baik, berarti kita selesai dari permasalahan ini, ru'yatul mu'minin rabbahum yawmal qiyamah dan ru'yatul nabi rabbahu di dunia, ya. Allahul musta'an. Kita sudah 60 menit kurang lebih 1 jam. 10 menit lagi. Qala rahimahullahu taala. Masih kuat? Masih kuat ya. Wal iman bil mizan yaumal qiyamah kama jaa yuzanul 'abd yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'uba wa tuzanu a'malul 'ibad kama jaa fil athar wal iman bihi wat tasdiq bihi wal i'rab amman radda di hormat antum apa saya tulis zalika atau li zalik zalika ya nah itu yang benar nah ha salah nah yang benar zalik amman radda zalika wa tarku mujadalatihi subhanallah diulang-ulang oleh mama ya diulang-ulang oleh mama. Kata beliau wal imanu bil mizan, kembali lagi huruf waw ya huruf apa. Nah kalau begitu gimana maknanya wal imanu bil mizan? Nah, jangan terima bisikan, biar mereka berbisik, jangan dihiraukan. Nah mereka bu apa antum jangan waw huruf apa. Jazakallahu khairan wa burika fi. Semoga Allah memberkahi antum. Naam. Siapa yang bisa membantu? Alal birri wat taqwa. Iman. Waul af. Kalau begitu bagaimana ini? Nah, seolah-olah beliau mengatakan wa usulus sunnati indana al-imanu bil mizani yaumal qiyamah, di antara pokok dasar sunnah ya adalah beriman tentang adanya mizan ya yaumal qiyamah. Mizan seperti apa? Mizan ya mizan alat timbang hakiki, neraca hakiki. Nah begitu ahli sunnah. Karena Allah menyatakan mizan, lafadznya dalam beberapa riwayat mizan, dalam beberapa ayat mawazin. Ya, benar-benar neraca memiliki dua sisi. Ya, neraca timbangan, mizan bahasa Arab barakallahu fikum. Sementara Al-Mu'tazilah mengatakan la, mana mungkin ada mizan. Nah, yang ditimbang amalan-amalan manusia. Amalan itu tidak ada fisiknya, tidak ada jasadnya amal itu. Bagaimana ditimbang? Maksudnya adalah keadilan. Ya, begitu mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya ayat Al-Qur'an ditolak, hadis Rasul juga dicampakkan, dibuang. Wal'iyadzubillah. Di antara yang mengikuti akidah Mu'tazilah dalam masalah mizan, mengingkari keberadaan mizan, yaumul qiyamah adalah Sayyid Qutb. Jadi, Sayyid Qutb itu kesesatannya tidak hanya masalah takfir. Tidak hanya masalah pengkafiran umat Islam dan pemerintah-pemerintah muslimin. Tidak hanya itu. Juga di antara kesesatan Sayyid Qutb adalah bahwa dia Mu'tazili akidahnya. Termasuk poin tentang al-mizan. Ditahrif, ditakwil. persis seperti Mu'tazilah. Nah, karena apa? Tidak masuk kes. Ini masuk kata-kata kes. Nah, kenapa? Lalu gimana caranya? Nah, gimana caranya? Ditimbang amalan, sholat ditimbang. Gimana sih sholat itu bentuknya? Ya. Sodakoh ditimbang, zikir ditimbang, ikhlas ditimbang. Kif, nggak masuk di akal. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu dibatasi oleh mereka dengan akal mereka. Jadi mereka berbicara tentang Allah dengan akal. Allah itu dimodifikasi oleh mereka. Tahu modifikasi? Modifikasi, ya? Dengan akalnya. Allah itu punya sifat kalam, enggak? Begini. Allah itu punya as-sam'u wal basar. Begini. Seenaknya. Hawa nafsu. Subhanallah anna yaqulu. Masya Allah dari apa yang mereka kata. Subhanallah anna yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya al-mizan itu benar-benar ada di yaumil qiyamah adalah firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nadhul mawazinal qist. Dan kami meletakkan mizan-mizan keadilan, mizan yang memang adil, tidak berat sebelah, seimbang. Nah, mawazin. Barakallahu fikum. Begitu Allah memberitakan kepada kita wa nadhul mawazinal qist yaumal qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'an. Dan tak ada seorang jiwa pun yang terzalimi dalam proses neraca pertimbangan kita. Tidak berat sebelah. Naam. Barakallahu fikum. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala wal waznu yawma idzin alhaq faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Dan mizan di yaumil qiyamah itu hak, kata Allah, barang siapa yang berat timbangan amal solehnya maka dia adalah orang-orang yang sukses, yang berhasil, yang selamat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wama man khaffat mawazinu, diulang lagi kalimat mawazin. Nah, fa ummuhu hawi al-ayat. Begitu ahli sunnah. Mudah akidahnya, ringan, karena memang agama Allah ini mudah. Islam itu dinun yusrun. In hadza ad-dina yusrun fala yushadda ahadun ad-dina illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini, kata Rasulullah, Islam ini mudah. Maka tak seorang pun bersikap ekstrim, memaksakan diri, termasuk Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah. Memaksakan diri. Ya, kecuali dia akan terkalahkan. Naam, terkalahkan oleh hawa nafsunya. Barakallahu fiik. Terkalahkan oleh syaitan. Akhirnya terkesan. Naam. Kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan, kama jaa, sebagaimana datang sebuah hadis, yuzanul abdu yaumal qiyamah, ada seorang hamba nanti ditimbang oleh Allah di hari kiamat. Fala yazinu janaha ba'udah, ternyata berat timbangan dia tidak bisa menyamai sayap nyamuk, sayapnya janah ba'udah. Ya, barakallahu fikum. Tidak bisa melampaui berat sayap nyamuk. Berapa gram berat sayap nyamuk? Mili-mili gram. Wallahu a'lam berapa. Nah, tidak sampai 1 gram. Nah, hadis ini, nah, ya. dia anda. Jadi anda. Sebentar lagi, sebentar lagi. Sebentar lagi. Naam. Barakallahu fikum. Kita selesaikan masalah al-mizan. Qala rahimahullah. Hamba yang ditimbang dan ternyata yang dimizan di neraca ini ternyata tidak bisa menyamai beratnya satu sayap nyamuk, itu hamba kafir. Dijelaskan dalam riwayat lain, innal kafira yaumal qiyamah la yazinu indallah janaha ba'ubah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tafsir, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sifatil Qiyamah wal Jannati wan Nar, sifat-sifat yang memberitakan tentang jannah, sifat-sifat jannah, yaumul qiyamah dan sifat an-nar. Kitab khusus di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala rahimahullah wa tuzanu a'malul ibad kama ja'a fil athar, maka ditimbanglah amalan-amalan hamba-hamba Allah sebagaimana datang dalam hadis. Nah, jadi amalannya ditimbang. Bagaimana Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu Allah. Kemudian penting untuk diketahui bahwasanya terkait dengan mizan ini, yang ditimbang meliputi, yang dimizan di neraca itu meliputi tiga hal. Pertama yang ditimbang adalah jasad, badan hamba, setiap hamba. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua yang ditimbang adalah amalan-amalan juga ditimbang di mizan. Yang ketiga, yang di neraca ini juga adalah sahifah, buku-buku catatan amal. Ya, jadi tiga hal. Dirinya, jasadnya, amalannya, dan buku-buku catatan masing-masing hamba ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa jasad hamba ditimbang adalah hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya seorang hamba nanti ditimbang di neraca oleh Allah tidak bisa menyamai berat sayap apa? Nyamuk. Nah, gemuk, Ustaz. Padahal dia gemuk. Disebutkan dalam riwayat dia samin, rajulun samin. Gemuk. Nah, ditimbang dia dengan badan. Nah. Ya gemuk. Nah. Barakallahu fiik. Labasi. Semoga nanti berat antum melebihi berat gunung. Nah, iya. Nah, mudah-mudahan. Amin. Ada kisah, dan ini salah satu dalil hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kisah yang menimpa Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan bahwa sekarang kita sedang menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwa badan hamba, jasad hamba itu ditimbang, dimizan, di neraca. Tadi sudah kita lewati ya, satu dalil yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Didatangkan di hari kiamat seorang yang besar, gemuk, ya, yang timbangannya ternyata tidak bisa menyamai sayap seekor nyamuk. Dalil yang kedua adalah hadis Abdullah ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di mana di suatu hari qala irtaqa Abdullah ibn Mas'ud ala syajaratil arak. Suatu hari Rasulullah naik Abdullah ibn Mas'ud memanjat pohon siwak. nada nak wanjak ini. Nah, wakana daqiqa as-saqaini fata'ajjabu min diqqati saqai. Dahulu Ibnu Mas'ud ini betisnya tuh kecil, kurus. Dan sahabat terheran-heran, kecil. Nah, faqala, maka Rasulullah berkata, la ta'jabu min diqqati saqai fa innahuma athqalu fil mizani min jabal Uhud. Kafir tadi yang gemuk besar tidak bisa menyamai sayap satu sayap nyamuk, sementara betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kecil lebih berat nanti di hari kiamat dibandingkan gunung Uhud. Radhiyallahu anhu. Siapa yang mengatakan ini? Rasul, berita dari langit. Nah, qala, ini adalah dalil bahwasanya ashkhas, bahwa masing-masing orang akan ditimbang dengan badannya nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua adalah apa? Ditimbang amalannya. Dalilnya adalah hadis. Hadis kisah Ibnu Mas'ud tadi disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Dalil yang menunjukkan bahwa amalan nanti ditimbang di yaumil qiyamah adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qala, yaitu kisah seorang yang di hari kiamat nanti datang dengan membawa catatan amal sebanyak 99 catatan, ya, buku catatan amal jelek dia, dosa dia. Banyak sekali. Nah, sampai memenuhi langit dan bumi. Dosa-dosanya itu tadi. Catatannya. Allah, kita beriman. Tidak melihatnya. Tapi kita beriman. Qala, nah ya, orang-orang ini masya Allah diberitakan oleh Allah, diberitakan oleh Rasul, berita-berita gaib diukur dengan akal. Kalau bisa dijangkau diterima, kalau tidak ditolak. Sementara mendapat berita dari orang-orang kafir bahwa mereka pergi ke bulan, kita percaya. Sudah ada yang melihat? Ada di televisi, Apollo, Challenger. Amerika itu jago film. Ya. Tahu jago film, pandai dalam membuat film. Ya. Baru kalau ikut, jangan kita mau dibodohi. Nah, lu ini mereka memberitakan, mereka orang kafir, kamu percaya? Sementara berita dari Rasul SAW, kalian tolak. Ya. Subhanallah. Qala, akhirnya orang tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal laka min amal?" Kamu sudah banyak dosanya nih, lihat. Sebanyak ini ditanya, "Kamu punya amalan?" "Hal laka min khair?" Dan apakah kamu punya kebaikan? Sedikit. "Fayaqul la ya Rabbi." "Enggak ada ya Rabbi. Aku enggak punya amalan baik yang bisa menyamai ini tadi semua dosa-dosa." "Fayaqul ballaka indana hasanah." "Bahkan kamu memiliki satu kebaikan yang besar di sisiku," kata Allah. "Wala yuzlamu rabbuka ahad." "Wala yuzlimu rabbuka ahad." "Dan Rabbmu itu tidak mendzalimi seorang pun." "Fatudha'u la ilaha illallah fi kiffatin wa tudha'u hadhihi as-sijillat at-tis'atu wat-tis'una sijillan fi kiffatin." Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang tadi yang dosanya sudah terlalu banyak melampau memenuhi langit dan bumi, diletakkan la ilaha illallah di satu sisi neraca, kemudian dosa-dosa dia yang penuh itu tadi diletakkan di neraca yang lain. Nah, fatarjihu biha au bihi ma la ilaha illallah. Ternyata neraca yang ada kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh hamba tadi bertauhid dengan kalimat la ilaha illallah lebih berat. mengalahkan dosa-dosa dia. Subhanallah. Subhanallah. Qala li'annahu la yaqalu ma'a ismillahi syai'. Karena enggak ada yang bisa lebih berat dari nama Allah. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Di sini menunjukkan bahwa amalan itu ditimbang, dosa-dosanya ditimbang. La ilaha illallah yang dia ucapkan sebagai amalan tauhid ditimbang, ditaruh di neraca. Ini adalah dalil bahwasanya apa? Amalan juga ditimbang atau dimizan. Nah, yang ketiga adalah ditimbangnya apa? Buku catatan-catatan amal. Barakallahu fikum. Mana barakallahu fikum? Naam. Disebutkan dalam riwayat hadis bahwa sahifatul a'mal, buku-buku catatan amal ditimbang. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah mengakhiri bab ini dengan mengatakan wal iman qala wa tuzanu a'malul ibad kama jaa fil athar wal imanu bihi wat tasdiq bihi. Naam, wal i'rab amman radda dzalik. Dan di antara usulus sunnah berpaling dari orang-orang yang menolak, tidak mau menerima, beriman tentang keberadaan al-mizan. Berpaling dari Said Pupuk dan karya-karyanya. Jangan mencoba membaca. Jangan mencoba membela. Karena sudah demikian Allah mengatakan, Zilalul Quran itu bukan kitab tafsir, tapi itu kitab lughah, kitab balaghah, ya, kitab adab. Ya. Nah, lebih parah lagi mungkin dari kasyaf. Nah, semisal atau lebih, mungkin lebih parah. Nah, ya, kalau ditimbang mungkin lebih berat kesesatannya Bilalul Quran. Nah, ya, barakallahu fiik. Karena Sayyid Qutb mengumpulkan berbagai kesesatan di berbagai bidang. Ya, dia berkeyakinan wahdatul wujud. Ya, yang kufur itu ya, keyakinan ini. Bukan Sayyid Qutb yang kufur, tapi keyakinan ini ya. Kemudian dia mencela sahabat, beberapa sahabat Rasul, mencela Nabi Allah Musa alaihi salam bahwa dakwah Musa adalah dakwah asabiyah. Allahu akbar. Ya. Takfir khawarij. Nafi sifat Allah Mu'tazilah. Al-Qur'an bukan kalam Allah Jahmiyah. Mengingkari ru'yatullah, ru'yatul mu'minina rabbahu, mengingkari mizan, mengingkari arsh. Ya, barakallahu fikum. Parah sekali kesesatan Sayyid Qutb. Maka barakallahu, jangan sekali-kali membaca, atau jangan pula sekali-kali duduk dengan orang-orang yang membela Sayyid Qutb. Ya, seperti orang-orang Ihya Turat. Ya, yang membela Sayyid Qutb. Nah, dan beberapa orang-orang yang ada sekarang ini. Nah, yang membela Sayyid Qutb, Al-Mighrawi, Abu Hasan Al-Ma'ribi, naam, Ali Al-Halabi, naam, iya, haula yang banyak dimuliakan oleh para pengelola radio Hang dan radio Roja. Roja. Radio orang Jakarta. Kalau enggak salah demikian. Kalau enggak salah. Jadi Roja itu bukan dari Ar-Roja, tetapi Roja. Yang ana ketahui demikian. Wallahu a'lam. Kalau salah tolong dibenarin oleh Jabar Soleh. Enggak apa-apa, kirim salam. Supaya tauban. Nanti ada waktu khusus untuk berbicara tentangnya. Ya. Jadi demikian, jangan duduk dengan mereka, jangan mendengarkan pembicaraan mereka. Al-i'rab. Ya, dari haula. Nah. Barakallahu fiikum. Khawatir nanti kita bisa jadi khawarij juga. Na'udzubillah. Ingatkah kisah Imran bin Hitam? Siapa Imran bin Hitam? Muhaddits. Yang ilmunya hampir sama dengan kita. Iya. Nah, luar biasa. Qala wa tarku mujadalatihi, dan meninggalkan berdebat dengannya. Ya. Maka dari itu ketika ana mencoba untuk menasihati Firanda via telepon ketika kita berada di Makkah Al-Mukarramah dengan husnudzan, berprasangka baik bahwa dia akan menerima nasihat, mencoba saya berbicara dengan hikmah sebatas kemampuan saya, hampir kurang lebih satu jam, hampir kurang lebih satu jam perbincangan via telepon itu. Nah, namun saya melihat ar-rajul mujadil, memang suka berdebat. Nah, alal batil. Maka di akhir munakasyah itu, saya teringat ucapan Imam Darul Hijrah Malik bin Anas rahimahullah. Maka ana katakan, ya Firanda, idhab ila syakim mitlik, fa innani ala tabatin min dini. Pergilah engkau menemui orang-orang yang ragu akidahnya dan manhajnya seperti kamu. Alhamdulillah, ana berada di atas keyakinan yang kokoh tentang manhaj. Nah, bukan gini ya, karena pakai HP. Ingat mata dulu, nah. Barakallahu fikum. Ya. Ahlul batil mujadilun. Salaf mengatakan, wa tarkul khusuma, wa la tuqasim ahadan, wa la tunazir ahadan. Diulang-ulang oleh Imam Ahmad. Al-i'rad an haula. Wa tarku mujadalatihi. Diulang-ulang, ya? Nah, ini penting. Nah, berapa kali? Coba dihitung nanti, diberi nomor. Diberi nomor. Maka dengan ini, kajian kita dalam daurah ini sementara sampai di sini. Ya. Nah, insya Allah kita sambung dalam kesempatan berikutnya.